Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, memasuki babu maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Babu maja'a anna ba'da hadhil ummah ya'budu al-awthana. Bab tentang adanya sebagian umat ini yang akan menyembah berhala. Bab tentang akan adanya sebagian umat ini yang menjadi murtad, keluar dari Islam. Di antara bentuknya adalah dengan menyembah berhala atau menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ataupun bentuk kekafiran yang lain. Jemaah sekalian, ada dua hal penting yang bisa kita petik dari bab ini. Yang pertama, peringatan agar kita berhati-hati. Peringatan agar kita berhati-hati, jangan sampai termasuk dalam golongan yang murtad. Tadinya sudah beriman, kemudian menjadi kafir. Ini yang pertama, agar kita berhati-hati. Tadinya muslim, kemudian menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan di antara dalil mereka, hadis sahih, hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna syaitan qad aisa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Akan tetapi dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di kalangan kalian. Jadi ini diantara dalil mereka atau syubhat mereka, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak pengikutnya. Maka jemaah sekalian, jawaban terhadap syubhat ini, yang pertama, para ulama mengatakan hadis hanya mengabarkan setan berputus asa, bukan mengabarkan fakta yang akan terjadi di masa depan, bahwa akan ada orang yang murtad. Kemudian yang kedua, hadis pun hanya menyebutkan setan berputus asa ketika itu. Ketika itu. Bukan bermakna putus asanya terus-menerus sampai hari kiamat. Dan faktanya setan masih terus berusaha menyesatkan manusia, sehingga kita pun menyaksikan ada orang-orang yang murtad, tadinya sudah muslim, kemudian menjadi kafir, keluar dari Islam. Dan itu fakta. Baik, mari kita pelajari satu persatu dalil yang disebutkan oleh penulis Kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam bab ini. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti. Tidakkah kalian melihat, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka kemudian beriman kepada Al-Jibit dan At-Tagut. Surat An-Nisa ayat 51. Dalam penjelasannya, Asy-Syaikh Al-Allamah, Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, Al-Jibit itu adalah kalimat yang digunakan untuk patung, dukun, dan tukang sihir. Jadi maksud ayat ini mereka dulunya beriman kepada kitab yang diberikan kepada mereka. Lalu mereka menjadi murtad. Kenapa? Karena beriman kepada patung atau dukun dan tukang sihir. Ini makna al-jibit. Juga mereka beriman kepada tagut. Tagut di sini maknanya adalah setan. Wal murad bihi huna asy-syaitan. Tagut yang dimaksud dalam ayat ini adalah setan. Jadi ayat ini berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani yang dulunya beriman kemudian menjadi murtad. Asy-Syaikh Al-Allamah, Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummati man ya'budul awthana kama hadatha lil yahudi wan nasara. Bahwasannya akan terjadi pada umat ini, yaitu umat Islam, orang yang menyembah berhala sebagaimana terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan tentang orang Yahudi dan Nasrani yang tadinya beriman kemudian kafir, murtad keluar dari Islam. Pertanyaannya, dari sisi mana? Syekh mengatakan ini juga adalah dalil umat Islam akan menjadi kafir. Dari sisi mana jemaah sekalian? Yaitu karena ada dalil lain yang menjelaskan. Sebagaimana juga akan kita pelajari dalam bab ini. Hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang akan adanya umat Islam yang suka ikut beriman kepada Al-Jibit dan At-Tagut. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah maknahu muwafaqatu ashabiha, yaitu menyetujui orang-orang yang melakukannya, menyetujui penyembahan kepada patung atau menyetujui perdukunan dan sihir atau kekufuran dan kesyirikan yang lainnya. Walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha, walaupun orang yang menyetujui itu sebenarnya dia benci dan dia tahu itu batil. Jadi jemaah sekalian, di sini Syekh menjelaskan kepada kita salah satu bentuk kekufuran adalah persetujuan. Persetujuan terhadap kekafiran itu. Walaupun kita enggak melakukannya, walaupun kita sudah tahu itu kufur, bahkan walaupun dalam hati kita sebenarnya kita benci, tapi dalam amalan perbuatan kita menyetujuinya. maka menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Iya. Ini juga sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk-duduk bersama mereka, kamu kalau begitu kata Allah sama dengan mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena hadirnya dia di situ sama saja menyetujui dengan fisiknya, dengan kehadirannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia duduk di depan meja yang disuguhkan padanya khamar. Walaupun dia enggak minum. Walaupun dia tidak minum, dia kena dosa. Begitu pula jemaah sekalian, kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kita enggak ikut melakukannya, tapi kita hadir di situ, maka itu bentuk persetujuan. Sehingga kata Allah, innakum idzam mithluhum. Kamu kalau begitu, sama dengan mereka. Jadi ini bahaya besar. Oleh karena itu juga, seorang muslim tidak sepatutnya menghadiri perayaan-perayaan dalam agama-agama selain Islam, apalagi kalau perayaan itu mengandung kesyirikan dan kekufuran. Seperti perayaan Natal. Itu sudah jelas, perayaan bagi umat Islam itu adalah kekufuran. Karena mereka merayakan hari lahir Nabi Isa alaihi salam, bukan seperti keyakinan kita bahwa beliau adalah seorang nabi. Tapi yang mereka rayakan adalah hari lahir anak Allah. Atau Allah itu sendiri. Jadi mereka ada sekte-sekte atau ada kerancuan. Ada yang mengatakan dia anak Allah, ada yang mengatakan dia adalah Allah itu sendiri. Jadi atas dasar itulah mereka bergembira sehingga mereka merayakan. Maka tidak sepatutnya seorang muslim untuk ikut serta di dalamnya. Kehadiran dia dalam keadaan dia tahu hakikat perayaan Natal itu, maka termasuk pembatal keislaman. Kecuali dia enggak tahu, mungkin dia pikir itu hanya seremonial belaka, maka mungkin dia mendapatkan udzur. Tapi kalau dia ngerti itu adalah penyembahan mereka kepada selain Allah, jelas itu adalah termasuk kekufuran. Iya. Jadi di sini orang-orang Yahudi dan Nasrani bukanlah menyembah, sujud dan rukuk kepada tukang sihir dan kepada setan, tapi menyetujui mereka. Walaupun mereka tahu sebenarnya itu salah, maka kata Syekh itu sudah termasuk kekufuran. Pelajaran yang ketiga, annal kufra bil jibti wat tagut wajibun fi jami'il kutubi as-samawiyah. Bahwasannya kufur kepada al-jibit dan at-tagut adalah wajib pada semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Jadi jemaah sekalian, maksud beliau tauhid itu adalah ajaran asli seluruh kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan di muka bumi. Jadi kalau ada orang yang mengaku dapat wahyu seperti Yahudi dan Nasrani, tapi mereka tidak lagi menyembah hanya kepada Allah, maka mereka telah meninggalkan wahyu tersebut. Mereka telah menyelisihinya. Sehingga umat Islam yang lebih pantas dikatakan sebagai pengikut ajaran Taurat dan pengikut ajaran Injil, atau pengikut Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa. Umat Yahudi dan Nasrani ini hari ini tidak berhak sebenarnya mengklaim pengikut Musa atau pengikut Isa. Justru hanya umat Islam yang berhak mengklaim pengikut Yahudi, pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa yang sejati. Kenapa? Karena masih mengamalkan ajaran mereka yang paling utama, yaitu tauhid, menyembahnya kepada Allah. Sebagaimana Allah kabarkan juga di surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhi tagut." Ini ajaran seluruh para nabi dan rasul dan terdapat dalam semua kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Pelajaran yang keempat, wujubul amal bil ilmi. Kewajiban mengamalkan ilmu. Karena dalam ayat ini Allah mencela Yahudi dan Nasrani yang tidak mengamalkan ilmu yang diturunkan kepada mereka. Dan oleh karena itu kata Syekh, wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syibhun minal yahud wan nasara. Ayat ini juga menunjukkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia memiliki kesamaan dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani dahulunya sebenarnya mereka berilmu, yaitu punya ilmu tentang wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Ilmu tentang kebenaran. Tapi mereka tinggalkan ilmu tersebut. Mereka tidak amalkan. Maka kalau ada umat Islam yang tidak mengamalkan ilmunya, pada dirinya ada keserupaan dengan Yahudi dan Nasrani. Walaupun di kemudian hari orang-orang Nasrani juga lebih dikenal dengan beramal tanpa ilmu. Ini lebih khusus, sifat mereka yang lebih khusus. Tapi bukan berarti mereka juga mengamalkan ilmunya, tidak. Jadi mereka sama dengan Yahudi, sama-sama tidak mengamalkan ilmunya. Tapi mereka punya sifat yang lebih khusus dibandingkan Yahudi, yaitu beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Dan inilah makna doa yang selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sedangkan Nasrani itu tersesat karena beramal tanpa ilmu. Walaupun sama-sama beramal tak apa, sama-sama tidak mengamalkan ilmunya, tetapi Nasrani punya sifat yang lebih khusus daripada Yahudi. Mereka juga beramal tanpa ilmu. Ilmu yang mereka punya tidak mereka amalkan, tapi mereka beramal yang mereka tidak punya ilmunya. Oleh karena itu, orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan menyerupai Yahudi dan Nasrani, sebagaimana orang yang beramal tanpa ilmu juga menyerupai mereka. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal unabbi'ukum bisharri min dhalika mathubatan indallah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah kalian aku kabarkan yang lebih buruk daripada itu kedudukannya di sisi Allah? Mal'anahu Allahu wa ghadiba alaih, yaitu orang yang Allah laknat dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Wa abada tagut, dan penyembah tagut. Surat Al-Maidah ayat ke-60. Jemaah sekalian, ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab ucapan Yahudi dan Nasrani. Mereka merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam. Maka Allah perintahkan kepada beliau, sampaikan kepada mereka hakikat mereka. Kedudukan mereka justru yang paling buruk di sisi Allah. Mereka adalah orang yang Allah laknat, yang Allah murka, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi dan penyembah tagut. Penyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dijadikan kera dan babi-babi itu ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, yang dijadikan kerak adalah orang-orang Yahudi yang melanggar ketentuan tidak boleh beraktivitas di hari Sabtu yang Allah tetapkan atas mereka. Maka Allah jadikan mereka kera. Sedangkan yang dijadikan babi adalah orang Nasrani yang mengingkari Maidah Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka ingin dibuktikan kerasulan beliau. Caranya turunkan makanan dari langit. Setelah betul-betul datang makanan itu, mereka masih tetap kafir. Maka Allah jadikan mereka babi. Pendapat yang kedua, mereka semuanya adalah Yahudi. Hanya saja yang masih muda dijadikan kera, yang sudah tua yang dijadikan babi. Tidak terlalu penting siapa mereka, yang jelas mereka adalah ahlul kitab. Antara Nasrani atau Yahudi. Yahudi itu sudah pasti, cuma yang jadi babi itu yang di situ khilaf ulama. Kalau yang dijadikan kera itu sudah pasti Yahudi. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, adakah keturunannya hari ini? Jawabannya tidak ada. Karena ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anna kulla ummatin musikhat la tabqa laha naslun." Bahwasannya setiap umat yang dirubah oleh Allah tidak akan menyisakan keturunan. Jadi mereka tidak lama setelah itu mati. Iya. Tetapi yang menjadi inti pendalilan kita adalah bagian akhir ayat ini, kata Allah, wa abadat tagut, Allah jadikan di antara mereka penyembah tagut, penyembah kepada selain Allah. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan pada ayat ini ada 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummah kama kana fil yahudi wan nasara man abadat tagut. Terjadinya kesyirikan pada umat ini sebagaimana terjadi pada Yahudi dan Nasrani, ada orang yang menyembah tagut. Kalau begitu pada umat Islam juga akan terjadi. Dalilnya apa? Hadis yang keempat dalam bab ini, yaitu hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, insyaallah akan kita bahas tentang adanya sebagian umat Islam yang menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Jadi dalilnya tidak langsung pada ayat ini, tapi dihubungkan dengan hadis tentang adanya orang-orang Muslim yang menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani. Maka ini yang perlu kita khawatirkan, jangan sampai terjadi pada diri kita. Pelajaran yang kedua, muhajatu ahlil batil wa bayanu ma fihim minal uyubi idza nabazu ahlal haqqi bima laysa fihim. Berhujjah atas ahlul batil atau membantah mereka dan menjelaskan aib-aib mereka atau kesalahan-kesalahan mereka apabila mereka menuduh ahlul haq, menuduh umat Islam dengan tuduhan yang tidak ada pada umat Islam. Ini yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kepada beliau untuk membantah mereka dengan cara apa? Menyebutkan kebatilan mereka. Bukan menyebutkan aib-aib pribadi, misalkan dia buta atau dia cacat dan lain sebagainya. Tidak. Maksudnya di sini adalah menyebutkan penyimpangan mereka, kesesatan mereka, atau azab Allah yang menimpa mereka karena kesesatan mereka. Ini di antara metode yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Jadi jangan sampai mereka mau lari dari penyimpangan mereka sendiri dan mereka sibukkan dengan kesesatan yang mereka anggap milik lawannya. Apalagi kesesatan itu tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar ada. Iya. Dan tujuan dari ini semuanya tetap ingin mereka mendapatkan hidayah. Tidak keluar dari itu. Ingin mereka mendapatkan hidayah. Dan juga ingin melindungi umat Islam dari kebatilan mereka. Jadi ini dua tujuannya, mengapa ahlul batil itu dibantah. Yang pertama, ahlul batil itu dapat hidayah. Yang kedua, umat yang lainnya tidak ikut tersesat. Makanya para ulama mengatakan, inilah kasih sayang yang sejati kepada mereka. Walaupun mereka marah-marah. Banyak orang berbuat kebatilan, kalau dibantah, bukannya bersyukur, malah dia marah-marah. Sebenarnya mereka harus bersyukur. Orang yang dibantah dan dia salah, dia harus bersyukur. Pertama, ada yang mengingatkan dia. Yang kedua, dosanya berkurang. Kan lebih sedikit pengikutnya. Kalau dia dibantah, disebarkan bantahannya, pengikutnya lebih sedikit. Maka dosanya berkurang. Seharusnya dia bersyukur. Dan yang lebih penting, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin saja orang yang membantah kita salah. Cara membantahnya tidak baik. Biarkan saja, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita taubat. Soal dia bersalah, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau orang membantah kita dengan cara yang baik. Iya. Namun jemaah sekalian, bedakan membantah ahlus sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Membantah ahlus sunnah tidak dengan mentahdirnya, tidak. Sebutkan saja kesalahannya. Orangnya enggak usah kita bilang dia sesat, jangan datang majelisnya, selama dia ahlus sunnah. Ini kekeliruan. Banyak orang yang keliru, tidak bisa membedakan bagaimana membantah ahlus sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Para ulama membedakan, kalau dia ahlus sunnah maka tidak disertai dengan larangan datang bermajelis kepadanya atau menyesatkan dia, tidak. Pendapatnya sesat iya, pendapatnya salah iya. Tapi selama dia ahlus sunnah, dia tidak disesatkan. Dan terlebih lagi kalau dia betul-betul ahlus sunnah, tentu dia segera rujuk dari kesalahan tersebut. Kecuali masalah-masalah yang ulama sendiri beda pendapat, ulama memiliki ijtihad-ijtihad, tentunya tidak boleh kita menyesatkan orang karena tidak sesuai dengan ijtihad yang kita ikuti. Iya. Yang ulama melarang kaum muslimin untuk bermajelis dengannya kalau dia sudah pantas divonis sebagai ahlul bid'ah atau orang yang mungkin punya mudarat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya. Pelajaran yang ketiga, annal jazaa' innama yakunu 'alal a'mal wa yakunu min jinsil 'amal, bahwasannya balasan itu diberikan karena amalan dan diberikan sesuai dengan jenis amalan. Maksudnya seseorang itu dibalas tentu ada sebab, tentu ada sebabnya. Apakah balasan kebaikan atau keburukan? Enggak mungkin Allah berikan tanpa ada sebab. Kemudian, ganjaran yang Allah berikan itu juga sesuai dengan jenis amalan. Sesuai dengan jenis amalan. Makanya ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Maka, apa yang Allah timpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu sesuai dengan jenis amalan mereka. Artinya, amalan mereka Allah benar-benar murkai sehingga mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Pelajaran yang keempat, wasfullahi bi'annahu yaqdab wa yal'anu al-usatah. Pensifatan terhadap Allah, bahwasannya Allah memiliki sifat marah dan melaknat para pelaku maksiat. Jadi marah dan melaknat itu adalah sifat Allah. Tapi kepada siapa Allah marah dan melaknat? Kepada yang pantas dimarahi dan dilaknat. Makanya jemaah sekalian, sifat itu terbagi tiga. Sifat yang bermakna baik, sempurna kebaikannya dilihat dari sisi manapun. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat yang bermakna buruk, dilihat dari sisi manapun, maknanya buruk. Kemudian yang ketiga, sifat yang baik di satu sisi, tapi buruk dari sisi yang lain. Ini tiga bentuk sifat. Yang mana yang layak diberikan kepada Allah? Mari kita lihat satu persatu dari tiga bentuk ini. Yang pertama, sifat yang baik dilihat dari sisi manapun. Maka ini secara mutlak kita sifatkan kepada Allah. Seperti Allah memiliki sifat penyayang. Sifat penyayang dilihat dari sisi manapun adalah kebaikan. Tidak ada kekurangan. Yang kedua, sifat yang buruk dilihat dari sisi manapun. Contohnya apa? Sifat khianat. Khianat dilihat dari sisi manapun adalah buruk. Khianat kepada teman atau khianat kepada musuh. Sama, dua-duanya buruk. Kita kalau buat perjanjian dengan orang kafir itu musuh kita. Kita gak boleh berkhianat. Itu sifat umat Islam. Apalagi kepada sesama muslim. Maka sifat seperti ini tidak mungkin disifatkan kepada Allah. Allah tidak memiliki sifat khianat sedikitpun. Nah sekarang yang ketiga. Di satu sisi terpuji, tapi dilihat di sisi lain tercelah. Ini adalah contohnya. Allah marah, Allah melaknat, Allah mengazab, dan lain-lain yang semisal dengannya. Ya, Allah melakukan tipu daya, melakukan makar, dan lain-lain. Ini semuanya adalah sifat-sifat. Dilihat di satu sisi adalah terpuji. Dan dilihat di sisi lain tercelah. Tercelah kalau Allah murka dan melaknat orang-orang yang gak pantas dilaknat. Para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tentu Allah tidak punya sifat itu. Dan terpuji kalau Allah murka dan melaknat orang-orang yang durhaka kepadanya. Kenapa disebut terpuji? Karena itu menunjukkan Allah maha mampu untuk membalas mereka. Untuk menimpakan pembalasan kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Ini di satu sisi, menunjukkan itu terpuji. Karena menunjukkan Allah maha mampu, maha kuasa. Dan di sisi lain, juga karena mereka pantas mendapatkan itu. Kalau kita misalkan tidak marah kepada orang yang seharusnya dimarahi, maka itu tercela. Itu tercela. Ini juga berlaku bagi manusia. Kita mencintai orang yang tidak seharusnya kita cintai, itu tercela sebagaimana kita tidak marah kepada orang yang seharusnya kita marah kepadanya, maka itu juga tercela. Jadi benci dan marah itu bukan sifat yang buruk secara mutlak. Tergantung siapa objek yang dibenci atau dimarahi itu. Orang-orang yang Allah murkai, wajib kaum muslimin marah kepada mereka. Justru kalau kaum muslimin mencintai orang yang Allah murkai, ya seperti orang-orang kafir, itu adalah sifat yang tercela dan membuat Allah murka. Baik. Pelajaran yang kelima. Anna ta'ata syaitan hiya mansya'u syirki billah. Kata Syekh, bahwasannya menaati setan adalah pangkal kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menaati setan itu maknanya melakukan semua yang bertentangan dengan syariat Allah azza wa jalla. Dan ketahuilah jemaah sekalian, setiap penyimpangan terhadap syariat itu mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Hanya saja ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Tapi hakikatnya setiap dosa mengantarkan kepada dosa berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annal abda idza aznaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi." Seorang hamba kalau dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minha saqula qalbuhu. Kalau dia bertobat, maka menjadi bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia menambah dosanya, maka titik hitam itu pun bertambah. Jadi bayangkan jemaah sekalian, kalau dia terus berbuat dosa, titik hitam itu semakin banyak, maka pada akhirnya menjerumuskan dia pada dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Inilah sifat dan karakter dosa. Amal soleh juga begitu. Amal soleh juga begitu. Setiap kita melakukan satu amalan, kalau amal itu benar-benar ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi pintu hidayah kepada amalan berikutnya. Jadi jemaah sekalian, ini di antara karakter dosa dan amal soleh. Dosa akan membuka pintu kesesatan berikutnya. Begitu pula sebaliknya, amal soleh akan membuka pintu hidayah berikutnya. Jadi ini yang harus kita takutkan, jangan sampai kita mencoba-coba untuk melakukan perbuatan dosa, lalu kita pada akhirnya tidak bisa kembali. Ya, jangan sampai kita berprinsip, gampanglah nanti saya tobat juga. Siapa yang bisa menjamin kita bisa bertobat darinya? Kita dapat hidayah lagi untuk bertobat. Tidak ada yang bisa menjamin, jemaah sekalian. Oleh karena itu kita harus menjauhi semua perangkap-perangkap setan yang menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan dosa. Walhamdulillah, ini dua ayat yang bisa kita bahas di kesempatan ini. InsyaAllah setelah Isya kita lanjutkan tanya-jawab. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertama, bolehkah jika berbicara dengan lawan jenis non mahram memandang wajah atau mata lawan bicara? Ini dilakukan karena jika tidak melihatnya ketika berbicara terkesan tidak sopan atau tidak menghargai lawan bicara. Dan pandangan seperti apa kepada lawan jenis non mahram yang diharamkan dan yang diperbolehkan? Jemaah sekalian, jawabannya ini tidak boleh. Kita tetap harus mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, apapun kesan orang terhadap kita. Karena prinsip seorang muslim mencari keridhaan Allah, itu yang harus diutamakan. Itu yang harus diutamakan. Mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tidak peduli walaupun manusia benci kepada kita, mencibir kita, karena kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk sifat yang Allah cintai. Disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Di antara sifat orang-orang yang Allah cintai. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Jadi kesan apapun yang diambil oleh manusia terhadap kita, itu jangan jadikan sebagai ukuran atau sandaran kita dalam beramal. Tapi jadikan ridho Allah yang harus selalu kita gapai. Ini yang pertama. Yang kedua, sangat bagus kalau kita bisa menjelaskan agar orang tidak salah paham. Orang yang salah paham itu kan karena belum paham. Orang yang salah sangka karena belum paham apa yang kita lakukan. Umumnya seperti itu. Lama-lama mungkin dia paham sendiri, karena banyak orang yang mengamalkan. Ya, kalau semua nggak ada yang amalkan, bagaimana dia bisa paham? Semakin banyak orang yang mengamalkan, semakin besar tanda tanya dalam hati mereka. Apa yang mereka amalkan itu? Mungkin dia mencari tahu, lalu dia akhirnya paham. Cara terbaik juga kita sendiri menjelaskan. Kalau kita melihat ini perlu dijelaskan supaya dia enggak salah paham, mengira kita enggak sopan atau sombong, maka jelaskan. Bacakan ayatnya. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ini pada asalnya. Pada asalnya, tidak boleh memandang antara laki-laki dan perempuan. Nah, kapan dibolehkan? Ketika ada hajat. Ketika ada hajat. Terlebih ketika darurat. dengan syarat tanpa syahwat. Dengan syarat tanpa syahwat. Ya, ketika ada hajat, contohnya seorang dokter mengobati pasien. Dokternya laki-laki, pasiennya perempuan. Itu pun enggak boleh mereka berdua-duaan. Tidak boleh mereka berdua-duaan. Maka itu ada hajat. Iya. Atau seorang laki-laki melamar seorang wanita. Kenapa dia boleh lihat wanitanya? Karena ada hajat. Iya. Bagaimana kalau jual beli laki-laki dan wanita? Boleh enggak dilihat? Boleh enggak saling melihat ketika sedang transaksi jual beli? Maka pertanyaan ini pernah diajukan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Kata beliau, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena bukan hajatnya di situ. Beda kalau laki-laki ini membeli budak perempuan. Andai ada budak, maka dia lihat budaknya sebelum dia beli. Tapi kalau dia beli barang, ya barangnya saja yang dia lihat. Bukan orangnya, cukup lihat barangnya saja. Iya. Jadi kata beliau, itu bukan hajat, bukan termasuk hajat. Maka kalau ada hajat, tidak mengapa insya'allahu ta'ala. Iya. Tapi itu pun dengan syarat, tidak dengan syahwat. Ada hajat dibolehkan, tapi tidak dengan syahwat. Apalagi yang sifatnya darurat, seperti keperluan operasi dokter dan sebagainya. Itu pun, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kaidah mengatakan, darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau yang perlu dibuka bagian lengannya saja yang sakit, ya enggak perlu dibuka semuanya. Sesuai dengan kadarnya. Ya, kesimpulannya kalau ada hajat dan ada darurat, maka dibolehkan, itu pun harus tanpa syahwat. Kemudian jemaah sekalian, banyak pertanyaan, ada lebih dari 10 yang intinya sama. Katanya futur di masa pandemi ini, jadi kurang semangat ibadah. Dan inti pertanyaannya, bagaimana supaya semangat lagi, dan apakah itu sebuah kemunafikan? Apakah itu sebuah kemunafikan? Nah, jemaah sekalian, saya ingatkan, ini sebenarnya mengherankan. Jemaah sekalian, ini mengherankan. Benar-benar mengherankan. Karena justru di masa pandemi ini, kita harusnya tingkatkan ibadah. Harusnya makin kuat iman kita. Karena kita lebih dekat kepada kematian. Karena kita enggak berdaya, kita sedang dapat musibah. Orang dapat musibah itu seharusnya dia lebih mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin yakin dengan kekuasaan Allah. Ya, lihatlah jemaah sekalian bagaimana negara-negara besar tidak sanggup melawan makhluk-makhluk kecil ini. Ya, wabah COVID-19. Ini seharusnya semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Dan ini yang terjadi pada generasi salaf. Di masa-masa terjadinya musibah, di masa-masa terjadinya fitnah, terjadinya malapetaka, mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut ditimpa azab. Karena semakin dekat dengan kematian, subhanallah. Jadi ini sebenarnya fenomena yang aneh. Kita enggak mengambil pelajaran berarti dari musibah ini. Padahal itulah tujuan utamanya. Allah timpakan musibah kepada orang-orang yang beriman agar mereka ambil pelajaran untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Allah timpakan kepada mereka agar mereka rasakan sebagian dari perbuatan dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Itu kan tujuannya. Aneh jemaah sekalian. Menghadapi musibah ini kita tidak bertambah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semakin dekat pada kematian, dan yang paling kita takutkan, semakin dekat kepada azab. Bisa saja kita yang ditimpa musibah ini, diazab oleh Allah karena dosa-dosa kita. Walaupun seorang muslim, kalau dia mendapatkan azab, maka itu juga kebaikan, berarti dia azabnya Allah percepat, sehingga dia akhirat, dia tidak mendapatkan azab. Tapi kan yang lebih baik diampuni. Lebih baik diampuni di dunia dan di akhirat daripada diazab. Jadi jemaah sekalian, ini yang seharusnya kita pikirkan. Mudah-mudahan dengan memikirkan ini, semakin membuat kita semangat dalam beribadah. Tidak lagi bermalas-malasan. Kita semakin dekat kepada kematian. Kita semakin dekat kepada hukuman azab. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diazab itu, tapi orang-orang yang Allah ampuni. Iya. Dan juga ini berasal dari kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan. Maka jalan yang paling baik tentunya adalah bagaimana kita menguatkan keimanan kita. Begitu pula banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus selalu kita ingat bahwa doa itu penting. Jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan doa. Kita kalau datang masa-masa kurang semangat ibadah, maka berdoalah, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Minta lagi kepada Allah supaya Allah anugerahkan semangat dalam ibadah. Itu jangan pernah dipandang remeh. Karena justru itulah kuncinya. Sebab tidak ada yang bisa memberi semangat kepada kita, memampukan kita ibadah, membuat kita rajin ibadah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu maknanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau bukan karena Allah, kita enggak dapat melakukannya. Jadi lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kemudian jemaah sekalian, Allah Maha Penyayang. Makanya ada batas toleransi. Kalau datang masa-masa malas, Allah Maha Penyayang. Sehingga ada batas toleransi. Jangan sampai kita keluar dari batas toleransi tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli amalin syirah, wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah, faqad ihtada. Wa man kana ila ghairi dhalika, faqad halak. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap amalan memiliki masa-masa rajinnya, semangatnya. Dan setiap masa semangat, pasti akan datang masa menurun, berkurang, atau malas. Jadi ini memang fenomena yang terjadi pada banyak manusia. Nabi SAW yang mengatakan demikian. Setiap amalan ada masa semangatnya. Dan setiap masa semangat, mesti datang masa malasnya. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita pegangan, supaya enggak tersesat. Kata beliau, barang siapa yang masa malasnya masih dalam sunnahku, dia selamat. Tapi barang siapa yang tidak lagi dalam sunnahku, dia celaka. Artinya apa jemaah sekalian hadis ini? Semalas apapun kita, jangan keluar dari sunnah Nabi SAW. Contoh, kita mengamalkan yang wajib dan sunnah. Maka semalas apapun kita, yang wajib harus tetap dilakukan. Yang sunnah masih ditoleransi. Dulu kita rajin sholat sunnah, datang masa malas, maka kita tinggalkan, itu masih dalam batas toleransi. Tapi yang wajib, gak bisa kita tinggalkan sama sekali. Intinya, masih dalam koridor tauhid, sunnah, dan ketaatan. Kalau keluar kepada syirik, atau bid'ah, atau maksiat, maka itulah yang keluar dari batas toleransi. Jadi tidak mengapa. Datang masa malas yang wajibnya saja kita jaga minimalnya. Yang sunnah kita enggak lakukan ketika datang masa malas. Tapi kalau wajib juga kita tinggalkan, maka binasa kita, hancur kita. Ini yang perlu kita ingat. Iya. Dan bukan juga bermakna kita begitu terus, tidak. Kita harus berusaha untuk kembali. Kita harus berusaha untuk kembali. Kemudian jemaah sekalian, apakah itu kemunafikan? Jemaah sekalian, mungkin di situ ada bentuk tasyabbuh kepada orang munafik. Tapi tidak bermakna orang itu menjadi munafik sehingga murtad, tidak. Contohnya gimana? Tasyabbuh kepada orang munafik. Ketika di keramaian dia taat, saat sepi dia maksiat. Ini ada penyerupaan kepada orang munafik. Mereka melakukan amal ketaatan kalau dilihat orang, karena yang mereka harapkan pujian orang. Kalau sudah sepi, tidak ada orang-orang beriman, mereka kembali maksiat. Itu adalah sifat orang munafik. Tapi tidak setiap umat Islam yang melakukannya difonis munafik, tidak. Karena munafik itu ada dua. Kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Kemunafikan besar adalah kekufuran yang tersimpan di dalam hati, tapi terlihat dia sebagai seorang Muslim. Contohnya, dia benci agama Islam. Terlihat dia Muslim, KTP-nya Islam. Dia gak mau ditulis KTP-nya selain beragama Islam. Pinginnya tertulis beragama Islam. Tapi dalam hatinya ada kebencian terhadap satu saja ajaran Islam. Maka ini namanya an-nifaq al-akbar. Termasuk kemunafikan besar. Dia kafir, bukan seorang Muslim. Iya. Jadi ini harus dipahami, kemunafikan itu terbagi dua, munafik besar dan munafik kecil. Munafik kecil adalah amalan-amalan orang munafik yang umumnya itu bersifat zahir. Contohnya berdusta, berbohong, dan seperti itu tadi. Dia ketika bersendirian dia bermaksiat, di keramaian dia taat, itu amalannya orang-orang munafik. Tetapi selama maksiat itu tidak sampai tingkat kekufuran, maka dia bukan munafik besar. Artinya dia tidak divonis munafik dan tidak dianggap kafir. Baik. Apa hukumnya seorang ayah yang sudah menikah lagi tetapi melalui pernikahan sirri? Apakah anak menjadi mahram dengan ibu tirinya? Kalau pernikahannya sah, maka menjadi mahram. Ibu tiri selamanya adalah mahram dengan adanya pernikahan dengan ayah kita. Walaupun mereka belum sempat berhubungan, baru sekedar nikah, dia sudah menjadi mahram. Walaupun sudah cerai, walaupun ayah sudah wafat, maka tidak boleh anak menikahi ibu tirinya. Selama pernikahan mereka sah. Pernikahan siri itu kan maksudnya mereka menikah diam-diam, enggak dilaporkan kepada KUA. Enggak ada surat nikahnya mungkin. Maka di satu sisi mereka berdosa, tapi kalau terpenuhi syarat-syarat nikah, maka pernikahannya sah. Ya, seperti yang menikahkan adalah walinya, ayah dari wanita tersebut. Dia yang menikahkan, maka pernikahannya sah. Tapi kalau walinya saja enggak tahu, mereka nikah diam-diam, walinya enggak tahu, maka pernikahan mereka tidak sah. Iya. Walaupun di satu sisi mereka berdosa, karena tidak menaati aturan pemerintah, tapi pernikahan mereka sah. Dan juga nanti akan jadi masalah-masalah di kemudian hari, ya, masalah warisan dan lain-lain karena tidak tercatat di KUA. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Di saat kondisi seperti ini, banyak di antaranya orang-orang yang sedang futur-futur sampai terbesit bosan hidup dan ingin mengakhiri hidup. Bagaimana solusi menghadapi hal tersebut? Pertama, ingatlah, kehidupan Anda bukan milik Anda. Kehidupan Anda bukan milik Anda, itu milik Allah Azza wa Jalla. Anda enggak berhak mengakhiri hidup Anda. Jangankan hidup kita, jemaah sekalian. Jangankan hidup kita. Bagian dari tubuh kita saja enggak boleh kita perjualbelikan. Kenapa? Itu bukan hak kita. Enggak boleh ada orang menjual kukunya, rambutnya, ginjalnya. Enggak boleh dia perjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Kalau diberikan untuk apa namanya? Sumbangan gratis dan tidak membahayakan dia seperti donor darah, tidak apa-apa. Tapi enggak boleh dia jual darahnya. Kenapa? Itu bukan milik dia. Itu milik Allah Azza wa Jalla. Karena selalu kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi jangan merasa berhak mengakhiri hidup diri sendiri. Hidup kita ini milik Allah, bukan milik kita. Kita enggak punya hak untuk mengakhiri hidup kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian, fikirkan, apakah setelah mati selesai masalah? Justru sebaliknya, orang yang bunuh diri, dia telah melakukan dosa besar, dia telah melakukan dosa yang sangat besar, dan dia terancam dengan azab yang pedih. Makanya para pembesar di kalangan sahabat, itu mereka tidak mau menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Bukan bermakna dia kafir, tidak. Tapi sebagai hukuman terhadapnya. Sebagai hukuman terhadapnya dan sebagai pelajaran terhadap orang lain. Sebagai pelajaran terhadap orang lain agar tidak melakukan seperti yang dia lakukan. Jadi para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau beliau tahu orang itu mati bunuh diri, maka beliau tidak mau ikut menyolatkan. Tapi kaum muslimin yang lain harus tetap menyolatkannya. Dia tetap masih muslim. Iya. Namun para sahabat ingin memberi pelajaran bahwa ini adalah dosa besar. Dan agar orang lain tidak ikutan. Nanti orang soleh enggak ikut solatkan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Aisyah pernah mendengarkan seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matat fulanah wastarahat." Wahai Rasulullah, ada seorang wanita wafat, maka dia pun telah beristirahat. Sudah tenang katanya. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapannya itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Karena seakan-akan dia tahu pasti bagaimana keadaan wanita tersebut. Dan beliau bersabda, innama yastarihu man ghufira lahu. Hanyalah yang beristirahat, yang tenang di kuburnya adalah orang yang diampuni. Sekarang kita tahu dari mana dia diampuni. Jadi enggak bisa kita katakan dia sudah mati, sudah tenang, dia sudah beristirahat. Enggak bisa, itu kan perkara gaib. Jadi na'udzubillah, itu orang yang mati baik-baik. Enggak bisa kita pastikan dia sudah pasti selamat. Itu orang yang mati baik-baik loh. Enggak bisa kita katakan dia sudah pasti selamat. Karena kita enggak tahu dia tuh amalannya diterima atau tidak. Juga kita enggak tahu saat dia bersendirian, dia taat kepada Allah atau tidak. Kita enggak tahu juga kalau dia berbuat dosa, Allah sudah ampuni atau tidak. Kita enggak bisa pastikan. Itu yang mati baik-baik. Kecuali yang dipastikan oleh dalil. Kecuali yang dipastikan oleh dalil. Iya. Ini orang yang wafat di masa sahabat loh. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana lagi dengan orang yang wafat di masa hari ini? Itu kalau wafat baik-baik. Bagaimana kalau dia wafat dalam keadaan melakukan dosa besar? Bunuh diri, subhanallah. Walaupun juga kita enggak boleh mengatakan pasti diazab, itu juga tidak boleh selama dia muslim. Kenapa? Bisa jadi Allah ampuni. Bisa jadi Allah ampuni. Hanya saja yang wafat dalam keadaan taat, kita punya harapan besar dia diampuni oleh Allah, sedangkan yang wafat dalam keadaan maksiat, kita punya ketakutan besar dia akan diazab, tapi kita enggak bisa memastikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi khairun? Manusia manakah yang paling baik? Apa jawab beliau? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itu adalah yang umurnya panjang dan baik amalannya. Jadi jemaah sekalian, panjangnya umur kita, kata para ulama, bagaikan modal. Bagaikan modal. Itu modal kehidupan kita, panjangnya umur kita. Sehingga kita ada kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan. Ya, ada kisah yang masyhur tentang dua orang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya sama-sama masuk Islam. Kemudian salah satu darinya wafat mati syahid. Yang satunya lagi masih hidup setahun sampai setahun berikutnya. Ternyata Allah mimpikan seorang sahabat melihat yang lebih dulu masuk surga yang tidak mati syahid, yang masih hidup sampai setahun berikutnya. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, bukankah dia masih memperbanyak amalan? Karena dia punya kesempatan hidup, dia puasa Ramadan, dia sholat sunnah, dan lain-lain. Jadi, dia kalahkan yang mati syahid. Karena kesempatan hidupnya, dia pergunakan untuk mengamalkan bukan hanya yang wajib-wajib, tapi juga yang sunnah-sunnah. Iya. Mungkin jemaah sekalian, ada kondisi-kondisi kita tertimpa musibah yang berat. Ada kondisi-kondisi kita tertimpa musibah yang berat sehingga terbetik dalam hati kita pingin mati saja. Maka ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul menghadapi musibah berat. Kalau kita betul-betul menghadapi musibah berat. Seperti apa doanya? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La yatamannayna ahadukum al-mauta min durrin asabahu. Janganlah seorang dari kalian berharap mati karena bahaya yang menimpanya, karena musibah yang menimpanya. Ini nasihat awal. Nasihat awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi musibah seberat apapun. Kata beliau, jangan sekali-kali seorang dari kalian berharap mati. Musibah apapun yang menimpanya. Kemudian beliau bersabda, fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia enggak ada pilihan lain, dia sudah betul-betul enggak tahan, falyakul, hendaklah redaksi doanya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkan aku, selamatkan aku kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan saja aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi tetap dia kembalikan ilmunya kepada Allah. Jangan dia berharap mati, jangan dia minta kematian, tapi dia kembalikan ilmu mati atau hidup kepada Allah. Ya Allah, kalau hidup lebih baik, hidupkan aku. Kalau mati lebih baik, matikan aku. Ini kalau terpaksa harus melakukannya. Iya. Makanya jemaah sekalian, kita juga harus ingat setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu ada kebaikan. Bahkan kebaikan yang melimpah dan bahkan bisa jadi lebih baik daripada kenikmatan hidup. Sehingga kita tahu para sahabat, sebagian sahabat itu malah lebih memilih sakit daripada sehat. Karena tahu ada berbagai kebaikan di balik itu. Ini juga semoga membantu kita agar bersabar. Yaitu ingat kebaikan-kebaikan di balik musibah. Ingat kebaikan-kebaikan di balik musibah, di balik rasa sakit kita. Dosa-dosa diampuni. Semakin besar rasa sakit, semakin banyak dosa diampuni. Kemudian pahala sabar. Kemudian terhindar dari dosa. Betapa banyak orang sehat, karena sehat dia berbuat dosa. Saat sakit dia terhalang dari dosa. Ini diantara kebaikan-kebaikan yang melimpah di balik musibah. Dan ingatlah, Allah tidak akan menimpakan kepada kita sesuatu yang tidak sanggup kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, jadi pada dasarnya orang mengharap mati, pingin mati adalah tercela. Kecuali kata para ulama, dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan. Yang pertama, mati syahid. Ini mati yang mulia. Mati yang diharapkan setiap muslim. Mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang betul-betul khawatir, dia tertimpa fitnah, terjerumus di dalam kesesatan. Karena zaman semakin berat, orang-orang di sekitarnya semakin banyak yang rusak. Dia khawatir kalau dia tetap hidup, dia akan terjerumus di dalam kesesatan. Maka saat itu kematian lebih baik. Saat itu kematian lebih baik daripada hidup dalam keadaan tersesat. Iya. Ini dua hal yang dibolehkan padanya mengharap kematian. Di antara dalilnya, di dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua yang tidak disukai oleh anak Adam. Yang pertama, al-mautu, kematian. Wal-mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian itu lebih baik bagi seorang yang beriman daripada fitnah. Fitnah artinya kesesatan. Hidup mati lebih baik daripada hidup tapi tersesat. Wa yakrahu qillatal mal. Yang kedua, anak Adam tidak suka kurangnya harta. Dia enggak suka hidup miskin. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal kurangnya harta berarti lebih sedikit hisabnya. Subhanallah. Ini dua yang anak Adam tidak suka, padahal kebaikan baginya. Jemaah sekalian, sebagai penutup, mungkin juga ada banyak pertanyaan terkait ya, tentang masalah yang kita hadapi saat ini. Ada saudara-saudara kita yang wafat tertembak. Maka jemaah sekalian, ini disebut fitnah. Ini disebut fitnah. Fitnah itu bisa bermakna kesesatan. Bisa juga bermakna adanya pembunuhan. Dan juga bisa bermakna ikhtilatul umur. Perkara-perkara yang kita bingung, mana yang benar. Ini termasuk dalam syariat disebut fitnah. Adanya ikhtilatul umur. Banyak berita beredar sehingga kita bingung. Yang benar yang mana? Begitu pula perselisihan, peperangan antara sesama muslim. Ini disebut fitnah. Ini tiga makna fitnah yang mungkin kita saksikan di hari-hari ini. Adanya pembunuhan terhadap seorang muslim. Yang kedua, adanya ikhtilatul umur. Berita-berita yang tidak jelas. berita-berita yang tidak bisa kita pastikan mana yang benar. Yang ketiga, adanya permusuhan antara sesama muslim. Pertikaian perselisihan antara sesama muslim. Maka jemaah sekalian, di antara nasihat penting para ulama di masa-masa fitnah agar kita selamat adalah luzumus samti au luzumus samti. Banyak diam. Luzumu as-samti, banyak diam. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan mengomentari fitnah tersebut. Kalau kita memberikan nasihat-nasihat secara umum, insya Allah tidak mengapa. Nasihat tentang bahayanya menghilangkan nyawa seorang muslim tanpa hak. Begitu pula nasihat orang yang mengakibatkan perbuatan itu. Di antaranya apa? Melawan penguasa. Ini dua-duanya harus kita nasihati. Menghilangkan nyawa seorang muslim tanpa hak adalah dosa besar. Ini bahaya besar jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahannam. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Ini tidak main-main jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada menghilangkan nyawa seorang muslim. Satu nyawa kalau hilang, pertanggungjawabannya sangat berat sekali. Termasuk jemaah sekalian, yang perlu diingatkan orang-orang yang juga terlibat mengakibatkan perbuatan itu, yaitu sikap tidak sabarnya mereka menghadapi kekuatan-kekuatan yang zalim, yang lebih kuat daripada mereka, dan menjerumuskan manusia ke dalamnya. Ini juga perlu diingatkan. Menghadapi kezaliman harus dengan kesabaran. Kezaliman pemerintah dihadapi dengan kesabaran. Ya mungkin ada di sebagian negeri oknum-oknum dalam pemerintah itu yang zalim, yang tidak takut untuk membunuh kaum muslimin, maka kaum muslimin hadapi dengan kesabaran. Jangan memancing mereka, jangan menjerumuskan kaum muslimin dalam perbuatan tersebut. Ini terjadi jemaah sekalian, maka kita nasihati secara umum saja. Jangan masuk dalam kasus per kasus. Maka ini nasihat umum, kita tidak ingin masuk dalam kasus per kasus. Jangan kita berbicara, memberikan komentar-komentar terhadap kasus-kasus yang belum jelas. Ini bahaya besar. Di samping kita berpotensi terjerumus dalam kesalahan, karena masalahnya belum jelas. Dan juga kita melampaui kewenangan kita. Hal-hal seperti itu serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada orang-orang yang berhak mengurusnya. Kalau setiap orang berbicara, maka akan terjadi provokasi-provokasi, keributan-keributan. Dan juga mungkin membahayakan diri kita. Maka di masa-masa fitnah, hendaklah kita banyak diam. Di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakunu fitan." Akan terjadi berbagai macam fitnah. "Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im." Orang yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada yang berdiri. Walqa'im fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri saja lebih baik daripada orang yang berjalan mendekat kepadanya. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari. Wa man yusyrif laha fastasyrifhu. Siapa yang mencoba untuk masuk dalam fitnah itu, dia akan terjerumus di dalamnya. Wa man wajada malja'a aw ma'adan faly'udz bihi. Dan siapa yang mendapati tempat berlindung, hendaklah dia berlindung kepadanya. Maksudnya dia menjauh, sejauh-jauhnya dari fitnah itu. Jangan masuk, jangan turut campur dengan ucapan, apalagi dengan tindakan. Hati-hati. Ini sangat berbahaya. Nabi SAW juga mengingatkan, Inna sa'ida laman junnibal fitan. Walaman ibtulia fasabara fawahad. Tiga kali beliau katakan, sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan orang yang apabila tertimpa fitnah, dia bersabar. Maka sangat menakjubkan. Dan juga Nabi SAW mengingatkan, orang bodoh yang berbicara tentang permasalahan orang banyak, kita sudah tahu bersama, dia disebut ar-ruwaibidah. Ini persoalan terkait dengan urusan orang banyak, terkait dengan keamanan dan ketakutan mereka. Maka tidak semua orang berhak berbicara. Kalau kita tidak mendalami ilmu agama, lalu kita masuk dalam kasus-kasus itu, kita masuk kategori ar-ruwaibidah. Ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amah. Kata Nabi SAW, ruwaibidah itu orang bodoh, tidak mendalami ilmu agama, berbicara tentang permasalahan umum. Dan juga Allah sudah ingatkan di surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Ini celaan Allah yang banyak dilakukan oleh para pemilik medsos hari ini. Datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, langsung mereka sebarkan. Ini celaan. Bagaimana seharusnya? Kata Allah, andai mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan kepada ulil amri di kalangan mereka. Ulil amri di sini mencakup pemerintah, ulama, dan orang-orang yang ahli di bidangnya. Ini ajaran Islam, jemaah sekalian. Kita kalau bicara virus COVID-19 dan protokol kesehatan, kembalikan kepada ahlinya, itu ajaran Islam. Kembalikan kepada ahlinya, itu adalah ajaran Islam. Jangan kita yang asal mengomentari, padahal kita bukan ahlinya. Maka kata Allah, orang-orang yang mengembalikan kepada ahlinya, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, mereka akan dapatkan kebenaran. Jadi intinya, Allah ingatkan, kita jangan asal sebar berita. Berita itu belum tentu benar. Yang benar pun belum tentu boleh disebarkan. Harus kita kembalikan kepada ahlinya yang berhak berbicara. Kita harus pikirkan dampak perbuatan kita. Kalau kita sebarkan berita walaupun berita itu benar, apakah manfaat atau justru mudarat yang lebih besar? Maka yang ingin saya nasihatkan adalah, ilzam as-samta, perbanyaklah diam di masa-masa terjadi fitnah, dan juga tentu perbanyak berdoa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, dan juga tidak lupa tentunya kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan rahmat kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.